akbar menjadi beberapa bagian dan sudah kita perlebar pembagiannya. Kemudian beliau juga membagi syirik asghar menjadi dua bagian dan kita juga sudah perlebar pembagiannya. Saya kira itu sudah cukup, mudah-mudahan menjadi pencegah kita untuk melakukan atau terperosok ke dalam kedua jenis kesyirikan tersebut. Kemudian penulis ataupun syarah Syekh Al-Alamah Dr. Saleh Fauzan Hafizahullah berkata, "Wa hunaka furuqun katsiratun baina syirkil akbari wa syirkil asghari." Wahia, perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Ada banyak perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar, yaitu satu, anna syirkal akbar yukhriju minal millah wa syirkul asgharu la yukhriju minal millah walakinnahu kabiratun min kabairiz dzunub wa huwa wasilatun ila syirkil akbar. Syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari agama, sementara syirik asghar tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama. Akan tetapi merupakan salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar. Dan ini merupakan jalan menuju syirik akbar. Ini poin pertama, pembagian atau perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Bahwa syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Bahwasanya syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari syirik dari agama Islam. Maka salah satu dalilnya yang bisa kita ambil di sini adalah yaitu surah At-Taubah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad." Yang artinya, maka bunuhlah orang-orang musyrik. Di sini ahibati hafizakumullah taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membunuh orang-orang musyrik. Dan apabila seorang musyrik atau seorang yang mensyirikkan akbar dibunuh, berarti dia keluar dari agama Islam. Karena seorang yang beragama Islam suci darahnya dan hartanya. Jadi dalilnya bahwa pelaku syirik akbar keluar dari agama Islam adalah surah At-Taubah ayat 5. Inti pendalilannya yaitu ketika Allah berfirman, "Faqtulul musyrikin." Maka bunuhlah orang-orang musyrik. Sisi pendalilannya, penjelasan terhadap dalil tersebut adalah orang-orang musyrik keluar dari agama Islam. Karena orang yang beragama Islam diharamkan untuk diteteskan darahnya. Diharamkan untuk diambil hartanya. Maka ketika Allah mengatakan, "Faqtulul musyrikin," bunuhlah orang-orang musyrik. Menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik keluar dari agama Islam. Karena kalau seandainya mereka muslim, maka tidak boleh dibunuh. Tidak boleh diteteskan darahnya. Tidak boleh dizalimi. Paham sekarang? Ya. Dalilnya surah At-Taubah ayat 5. Inti pendalilannya firman Allah yang berbunyi, "Faqtulul musyriki." Bunuhlah orang-orang musyrik. Sisi pendalilannya, ini yang antum harus pahami baik-baik dan harus catat baik-baik. Sisi pendalilannya adalah orang musyrik diperintahkan untuk dibunuh. Orang musyrik diperintahkan untuk dibunuh. menunjukkan bahwasanya orang musyrik keluar dari Islam. Karena orang Islam diharamkan untuk dibunuh. Karena orang Islam diharamkan untuk dibunuh. Jadi karena orang musyrik keluar dari Islam, maka berhak untuk dibunuh. Ya, berhak untuk dibunuh. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya orang musyrik keluar dari agama Islam, surat Al-Maidah ayat 72. Orang musyrik keluar dari agama Islam, surat Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga, dan tempatnya ialah neraka, dan orang-orang yang zalim tidak memiliki penolong seorang pun. Ini dalil surah Maidah ayat 72 tentang orang musyrik keluar dari agama Islam. Orang musyrik akbar keluar dari agama Islam. Inti pendalilannya mana? Yaitu ketika Allah mengatakan faqad harramallahu alaihil jannah. Yang mensyirikkan Allah telah Allah haramkan atasnya surga. Haramkan di sini tidak mungkin ada orang yang diharamkan oleh Allah. Tidak mungkin orang muslim diharamkan oleh Allah surga. Tidak mungkin orang muslim diharamkan surga oleh Allah. Nah, itu inti pendalilannya. Sisi pendalilannya adalah bahwa Allah mengabarkan orang yang mensyirikkan Allah diharamkan atasnya surga. Dan tidak ada seorang muslim yang diharamkan surga. Selama dia muslim, sebanyak apapun dosanya, maka dia pasti masuk ke dalam neraka, masuk dalam surga. Selama dia muslim, sebanyak apapun dosanya, dia pasti masuk ke dalam surga. Berarti orang yang musyrik dengan syirik akbar, dia dikeluarkan dari agama Islam. Kenapa? Karena telah diharamkan surga atasnya. Lihat ya, dua ayat tadi saya benar-benar menekankan beberapa poin. Karena kita harus tahu mana dalil, mana inti dalil, mana sisi pendalilan. Ya, mungkin sebagian orang ya cukup menulis dalilnya sudah cukup. Surah At-Taubah ayat 5. Bahwa orang yang melakukan kesyirikan keluar dari agama Islam. Dalilnya apa? Surah At-Taubah ayat 5. Sudah. Mana dalam dalil itu inti pendalilannya? Ada tahu pokoknya itu bang sudah. Enggak. Kita ingin tahu. Ya, mana dalil, apa dalilnya, mana inti pendalilannya, dan bagaimana sisi pendalilannya. Ini yang namanya benar-benar mengetahui dalil. Ya. Contoh yang lain, dalil yang ketiga. Bahwa pelaku syirik akbar keluar dari agama Islam. Surat Al-An'am ayat 88. Al-An'am ayat 88. Itu dalilnya. Inti pendalilannya mana? Allah berfirman, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Inti pendalilannya kata-kata Allah atau firman Allah, "La habita anhum ma kanu ya'malun." Sungguh terhapus apa yang telah mereka amalkan. Sungguh terhapus apa yang telah mereka amalkan. Sisi pendalilannya bagaimana? Seorang yang melakukan kesyirikan, dihapus amalannya, pahalanya. Maka menunjukkan bahwa dia keluar dari agama Islam. Hati-hati jangan tidak ditulis sisi pendalilannya. Ya. Sebagian kawan-kawan cuma nulis dalilnya, selesai. Tapi tulis inti pendalilannya, kemudian sisi pendalilannya. bahwa syirik akbar mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dari agama Islam. Taib. Kemudian, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Termasuk dalil yang keempat. Surat Al-An'am ayat 121. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Janganlah kalian memakan dari makanan-makanan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Inti pendalilannya adalah wala ta'kulu, janganlah kalian makan. Sisi pendalilannya adalah bahwa orang-orang musyrik sembelihannya haram untuk dimakan. Menunjukkan bahwa dia keluar dari agama Islam. Ya. Menunjukkan bahwa dia keluar dari agama Islam. Dari tadi saya menekankan beberapa poin. Setiap kali menyebutkan dalil, jadi masalah kita, ya, masalah kita adalah syirik akbar atau pelaku syirik akbar keluar dari agama Islam. Pelaku syirik akbar keluar dari agama Islam. Ini masalah. Dan ini harus dengan dalil. Dan dalilnya harus dipahami. Dalil pertama, surat apa? At-Taubah. Quran At-Taubah ayat 5. Allah subhanahu, inti dalil ayat 5. Inti dalilnya. Jadi pada ayat itu mana dalilnya? Itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqtulul musyriqin. Artinya, bunuhlah orang-orang musyrik. Sisi pendalilannya, nah ini tidak perlu dicatat karena panjang. Antum saya diktekan. Sisi pendalilannya, ayat ini menunjukkan orang musyrik keluar dari agama Islam karena dihalalkan untuk dibunuh. Karena orang muslim diharamkan untuk dibunuh. Begitu sisi pendalilannya. Selalu ada seperti ini. Masalahnya apa? Dalilnya apa? Inti dalilnya di mana? Sisi pendalilannya bagaimana? Harus benar-benar faham betul. Sehingga keluar dari sini, saya yakin ini syirik akbar. Ya, dalilnya ini. Inti dalilnya di sini. Sisi pendalilannya begini. Sisi pendalilannya adalah ayat ini menunjukkan orang musyrik keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena diperbolehkan untuk dibunuh. Karena orang muslim diharamkan untuk dibunuh. Begitu seterusnya dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi. Dalil yang kedua surah Al-Ma'idah ayat 72. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yang artinya, sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah, maka Allah telah haramkan atasnya surga. Inti dalilnya, Allah telah haramkan atasnya surga. Sisi pendalilannya, ayat ini menunjukkan bahwa orang musyrik keluar dari agama Islam. Kenapa? karena diharamkan dari surga. Karena orang muslim, seberapapun dosanya, selama dia tidak melakukan syirik, maka dia tidak diharamkan dari surga. Meskipun disiksa dulu, pasti dia masuk dalam neraka. Dia masuk dalam surga. Paham ini para ikhwah? Selalu seperti itu. Ya, belajar tentang agama, masalah-masalah agama seperti itu. Harus. Biar benar-benar paham. Taib. Adapun syirik asghar, maka tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Kenapa demikian? Karena dia adalah dosa besar. Dan ingat, syirik asghar lebih besar daripada seluruh dosa besar. Lebih besar dari zina, minuman keras, berjudi, ya, membunuh. Lebih besar syirik asghar. Kenapa? Karena dia syirik. Karena dia berbuat zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang menunjukkan bahwasanya syirik asghar tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aghna asy-syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal, ia menyekutukanku di dalamnya, mensyirikkanku secara asghar, melakukan riya di dalamnya, aku tinggalkan dia dan pelakunya. Begitu saja. Tidak menunjukkan bahwasanya dia dikatakan keluar dari agama Islam. Begitu juga dalil yang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza juziyan nasu bi'amalihim, yuqalu lil mura'in, idhhabu ila alladhi kuntum turauna fihi, fa hal tajiduna 'indahum jazaan?" Jika seluruh manusia diberikan pahala atas amalan-amalan mereka, maka dikatakan kepada orang-orang yang riya, "Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riyai. Minta kalian kepada mereka. Apakah kalian akan mendapatkan dari mereka sebuah pahala pun?" Maksudnya, niscaya kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dari mereka. Ini menunjukkan tidak keluar dari agama Islam. Ini yang pertama, perbedaan antara syirik asghar dengan syirik akbar. Perbedaan yang kedua, penulis Hafizahullahu Ta'ala berkata, "Anna syirkal akbara yuhbitu jami'al a'mal. Wa amma syirkul asgharu idza kana riya'an aw sum'atan fa innahu yuhbitul 'amal alladhi waqa'a fihi wa la yuhbitu baqiyatal a'mal allati laysa fiha riya'." Artinya, syirik akbar membatalkan seluruh amal perbuatan. Adapun syirik, tidak demikian dengan syirik asghar. Jika berupa riya' atau sum'ah, maka hanya membatalkan amal perbuatan yang dilakukan bersamaan dengan riya atau sum'ah saja, dan tidak membatalkan sisa amal perbuatannya yang tidak mengandung riya. Yang tidak mengandung riya. Ini perbedaan yang kedua yang dimiliki oleh syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar menghapuskan seluruh amal. Sebagaimana dalil surat Al-An'am ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Jikalau para nabi alaihi wassalatu wassalam melakukan kesyirikan, niscaya akan terhapus dari mereka apa yang telah mereka amalkan. Dalilnya Al-An'am ayat 88. Inti dalilnya mana? Ketika Allah berfirman, "La habita anhum," sungguh terhapus dari mereka apa yang telah mereka lakukan. Sisi pendalilannya bagaimana? Ayat ini menunjukkan bahwa pelaku syirik akbar dihapuskan amal mereka. Ya, dihapuskan seluruh amal mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la habita anhum ma kanu ya'malun. La habita anhum ma kanu ya'malun. Lihat sini. Sini masalah yang kedua, yaitu pelaku syirik akbar terhapus seluruh amal. Baik. Dalilnya apa? Quran surat Al-An'am ayat 88. Juga Quran surat Az-Zumar. Az-Zumar ayat 65. Inti dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la habita anhum ma kanu, la habita anhum ma kanu ya'malun. Sisi pendalilannya, nah, sisi pendalilan ini yang harus penjelasan ya, dan harus benar-benar paham terhadap dalil. Sungguh terhapus atas mereka ma. Sisi pendalilannya kita katakan ayat ini Al-An'am ayat 88, Az-Zumar ayat 65 menunjukkan bahwa seluruh amal orang-orang yang melakukan kesyirikan terhapus karena Allah menyebutkan kata ma. Ma adalah ismul mausul, wa kullu ismil mausul yadullu 'alal umum. Setiap ma adalah kata sambung. Dan setiap kata sambung di dalam bahasa Arab menunjukkan kepada keumuman. Apa saja yang telah mereka amalkan terhapus. Itu sisi pendalilannya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa seluruh amalan pelaku syirik akbar terhapus. Karena Allah berfirman, la habita anhum ma. Ma menunjukkan kepada ismul mausul, dan setiap ismul mausul menunjukkan kepada keumuman tanpa batas. Adapun syirik asghar seperti riya, maka yang terhapus hanya orang-orang yang hanya amalan yang tercampur di dalamnya riya saja. Tidak sisa amalan-amalan lainnya. Ya. Adapun syirik asghar seperti riya, sum'ah, maka hanya yang dihapus amalan yang terdapat riya-nya saja. Tidak sisa dari amal-amal lainnya. Dalil yang sudah kita sebutkan, hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aghna syuraka 'ani syirik. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu syirka." Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal dan dia menyekutukanku di dalamnya, maka niscaya aku tinggalkan dia dan amalnya. Itu saja. Bukan seluruh amal. Wa syirkahu, dan seluruh amalnya dan amalnya itu saja yang dia di dalamnya melakukan syirik asghar ataupun riya. Baik. Kemudian selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, Al-Syekh pensyarah Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizullah berkata, "Anna syirkal akbar yuhillu dama wal mala bi khilafi syirkil asghar. Fa innahu la yuhillu dama al-insan wa malahu li'annahu lam yakhruj min al-islam." Perhatikan baik-baik ini. Syirik akbar menghalalkan darah harta dan harta pelakunya. Berbeda dengan syirik asghar yang tidak menghalalkan darah manusia dan hartanya, karena ia belum keluar dari agamanya. Kalau tidak salah, saya sudah bahas sebelum saya jelaskan masalah ini. Kalau tidak salah, saya sudah membahas bahwa sebagian orang-orang orientalis dan fobia terhadap agama Islam, terutama dari kaum munafikun, terutama di zaman sekarang, yang tidak mau syariat Islam dijalankan, mereka salah satu syubhat yang mereka sampaikan, yang mereka sebarkan, adalah bahwa Islam keras. Islam disebar di atas naungan pedang. Wa annal jannata tahta dhilalis suyuf. Bahwa surga di bawah naungan pedang. Islam tersebar dengan kucuran darah. Dan salah satu alasan mereka ini. Orang musyrik halal darahnya. Halal hartanya. Ini sebelum kita menjelaskan masalah ini. Maka sudah saya jawab. Ya, yang pertama, secara sejarah. Sejarah membuktikan bahwasanya agama Islam masuk ke kota Madinah tanpa perang. Akhirnya berdirilah di situ negara Islam. Dan secara fakta sejarah juga Islam masuk ke beberapa daerah, termasuk di dalam negeri kita ini, tanpa perang. Islam masuk ke Nusantara ini tanpa perang. Begitu juga di zaman sekarang. Islam masuk ke negeri Eropa, terutama Inggris, tanpa perang. Saya barusan baca, jadi saya jadi ingin ke London. Saya ingin dakwah di sana. Mudah-mudahan ada yang ngundang ya. Saya pernah baca bahwa sampai ada di sana mahkamah syariah. Masjid 70%, gereja 30%. Dan suatu saat mungkin bisa berubah dia menjadi negeri Islam. Ketika Allah berkehendak, jika pemimpinnya adalah kaum muslimin. Maka ahibati habibakumullah, itu dalil. Dan sejarah tidak pernah berbohong. Saya sering mengatakan ini. Sejarah tidak pernah berbohong. Karena dia sudah terjadi. Tidak bisa dibohongi. Dalil bahwasanya Islam tersebar tanpa ada kucuran darah. Adapun jihad. Dan hadis yang seperti ini yang akan kita baca nanti. Jihad tujuannya adalah untuk mengajak orang masuk ke dalam agama Islam. Jika dia tidak mampu diajak dengan dakwah, kemudian dia menentang, maka dia pantas untuk diberikan cara yang lain, yaitu dengan berjihad. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullah al-ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah agar Allah disembah, agar berpindah dari menyembah makhluk kepada menyembah Rabbul makhlukin, maka akhirnya terjadilah jihad. Tujuan berjihad memindahkan manusia min dhulumati syirk ila nurit tauhid. Dari gelapnya kesyirikan kepada cahaya tauhid. Adapun yang disebutkan bahwasanya syirik akbar menghalalkan darah dan harta, ini juga jadi dalih mereka. Orang-orang yang fobia terhadap Islam, yang sering menuduh agama Islam dengan tuduhan yang keji, bahwasanya Islam agama pemarah, agama keras, fundamental, agama radikal, dan semisalnya. Insya Allah kita akan jawab nanti setelah sholat. Kita merubah beberapa kebiasaan. Adzan dulu, langsung qomat, kemudian kita sholat. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebelum sholat isya, saya sudah sebutkan sebuah syubhat yang sering dipakai oleh orang-orang orientalis untuk menunjukkan bahwasanya Islam itu agama keras, agama radikal, agama tukang bunuh, agama yang tersebar di bawah naungan pedang. Maka kita sudah menjawab tadi bahwasanya secara fakta sejarah Islam tidak disebarkan dengan kekerasan. Kemudian juga yang dimaksud dengan bahwa orang-orang musyrik halal darahnya dan hartanya adalah orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibolehkan untuk diperangi. Karena dakwah secara lisan tidak mempan, maka dia diberikan obat perangi, sehingga mereka berhenti dari kesyirikannya. Inilah jawaban bahwa kenapa darah dan harta orang musyrik, syirik akbar, halal, bukan berarti orang musyrik, syirik akbar, dibolehkan untuk dibunuh dengan semena-mena, hartanya diambil dengan kezaliman, bukan demikian. Akan tetapi maksudnya adalah cara di dalam syariat Islam untuk mendakwahkan Islam, agar mereka berpindah dari kesyirikan kepada tauhid, agar hanya Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi. Baik. Dalil yang menunjukkan bahwa syirik akbar menghalalkan darah dan harta, kita sudah sebutkan pada pertemuan tadi, yaitu surat At-Taubah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Yang artinya, maka bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian mendapati mereka. Fakhuzuhum, ambillah mereka. Wahsuruhum, dan tawanlah mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik halal darahnya. Dan di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, waq'udu lahum kulla marsad, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah mereka di tempat pengintaian. Ini sekali lagi, ayat-ayat seperti ini bukan berarti kita datang kepada orang musyrik ke rumahnya, kemudian kita bunuh, kita ambil hartanya. Tidak, tetapi ayat-ayat ini dipakai saat dalam peperangan, dan peperangan digunakan saat dakwah dengan lisan, dengan bayan, dengan ilmu tidak bermanfaat. Maka dia bagaikan obat, di jihad itu bagaikan obat untuk orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini penulis menyebutkan tiga perbedaan syirik akbar dengan syirik asghar. Kalau boleh ditambahkan, maka di sana terdapat dua tambahan. Pelaku syirik akbar tidak dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak diampuni dosanya oleh Allah. Sedangkan pelaku syirik asghar, maka masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pelaku syirik akbar tidak diampuni dosanya jika dia tidak bertobat sebelum dia meninggal. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ini perbedaan yang keempat, syirik asghar dengan syirik akbar. Syirik akbar, pelaku dosa syirik akbar, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 48. Begitu juga sebagaimana dalam dalam ayat hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ibnu Adam, "Law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani, la tusyriku bi syai'an, la ataituha bi qurabiha maghfirah." Hadis riwayat Tirmizi. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku di hari kiamat dengan membawa sejagat raya dosa. Sejagat raya dosa. Kemudian engkau mendatangiku dalam keadaan tidak mensyirikkanku, maka niscaya aku akan datangi engkau dengan sejagat raya ampunan. Ini syarat mutlak mendapatkan ampunan Allah adalah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan pemahaman baliknya bahwa orang yang mensyirikkan Allah tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan yang keempat. Perbedaan yang kelima yaitu seorang pelaku syirik akbar kekal abadi di dalam neraka. Kekal abadi di dalam neraka. Sedangkan pelaku syirik asghar maka tidak kekal abadi di dalam neraka. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah diantaranya hadis riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan berdoa kepada selain Allah sebagai sekutu bagi Allah, niscaya dia masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya seorang pelaku syirik akbar kekal abadi di dalam neraka. Begitu juga dalil yang lain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dawawin 'indallahi 'azza wa jalla thalatha." Dawawin, buku-buku, kitab-kitab di sisi Allah ada tiga. Catatan-catatan di sisi Allah ada tiga. Diwanun la ya'ba'ullahu bihi syai'an. Wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an. Wa diwanun la yaghfiruhullahu. Fa'amma diwan alladhi la yaghfiruhullah fasyirku billah. Qala Allahu Azza wa Jal, man yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Catatan di sisi Allah ada tiga. Catatan yang pertama, yang Allah Subhanahu wa taala tidak pedulikan sama sekali atasnya. Yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan sama sekali darinya. Yang ketiga, yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni sama sekali atasnya. Adapun catatan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 72 yang sudah kita baca tadi. Ini menunjukkan bahwasanya pelaku syirik akbar kekal abadi di neraka, tidak akan keluar di dalamnya. Itu dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Adapun dari perkataan para ulama, maka para ulama ijma'. Qad naqala ghairu wahidin minal ulama ijma'al ummah ala annal musyrika yukhalladu finnar. Para ulama berijma, konsensus, bersepakat bahwa siapa yang melakukan syirik akbar maka kekal abadi di dalam neraka. Di antara perkataan-perkataan tersebut di antaranya adalah Imam Ahmad rahimahullah. Perkataan Imam Ahmad ini disebutkan di dalam kitab Ibnu Abi Ya'la, dalam yang ditulis oleh Ibnu Abi Ya'la dalam kitab Tabaqatul Hanabilah. Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, wa yakhruju ar-rajulu minal iman ila al-islam wa la yakhruju minal islami shay'un illa asy-syirku billahi al-'azim aw yuraddu fariidatan min fara'idid din 'azza wa jalla jahidan biha. Seseorang keluar dari iman kepada Islam, dari iman kepada Islam, dan tidak keluar dari Islam sedikit pun kecuali syirik kepada Allah yang agung. Maksudnya, orang ini kalau sudah dia keluar dari iman kepada Islam, berarti tingkatan Islam yang paling rendah. Kemudian kalau keluar dari Islam, maka tidak ada yang mengeluarkan seseorang dari Islam yang dengannya akibatnya dia akhirnya kekal abadi di dalam neraka, yaitu kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi berkata, "Man mata 'ala syirik la yadkhul jannah." Siapa yang mati di atas kesyirikan tidak masuk surga. "Wala yanuluhu minallahi rahmah." Dan tidak mendapatkan dari Allah kasih sayang. "Wa yukhalladu finnar abadal abad." Dan dikekalkan di dalam api neraka selama-lamanya. "Min ghairi inqita'in adzab wala tasrumu amad." Artinya tanpa ada terputus siksa dan tidak pernah terbatas dalam ajal apapun. Ini menunjukkan bahwasanya pelaku syirik akbar kekal abadi di dalam neraka jahannam. Kekal abadi dalam neraka jahannam, tidak akan pernah keluar di darinya. Baik. Itu 5 perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Beliau mengatakan, "Anna syirkal akbar yuhillu ad-dama wal mal." Syirik akbar menghalalkan darah dan harta pelakunya. "Bi khilafi syirkil asghar." Berbeda dengan syirik asghar, "Fa innahu la yuhillu damal insan wa malahu li'annahu lam yakhruj minal Islam." Berbeda dengan syirik asghar yang tidak menghalalkan darah manusia dan hartanya karena ia belum keluar dari agamanya. Waqtalafal ulama fi syirkil asghar. Hal yughfaru kasa'iriz dzunub allati duna syirkil akbar aw la yughfar. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai syirik asghar. Apakah diampuni dosa sebagaimana dosa-dosa lainnya yang di bawah syirik akbar atau tidak diampuni? Karena Allah Subhanahu wa taala secara umum menyebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Fahadha ya'ummu syirkul akbar wal asghar. Dan keumuman ini mencakup syirik akbar dan syirik asghar. Walakin hunaka farqun bihaitsu anna syirkal akbar yukhalladu sahibuhu finnar wa syirkul asghar la yukhalladu sahibuhu finnar wa innama la budda min ta'dhibihi wala yuqbalul maghfirah lakin la yukhalladu finnar. Artinya, akan tetapi ada perbedaan bahwa pelaku syirik akbar kekal di dalam neraka sementara pelaku syirik asghar tidak kekal di dalam neraka, tetapi dia harus mendapat siksa dan tidak menerima pengampunan meski dia tidak kekal dalam neraka. Saya harus menjelaskan ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru." Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lihat di sini, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mensyirikkannya. Inilah dosa syirik apa? Syirik akbar. Tidak diampuni oleh Allah. Dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Tidak diampuni dosanya oleh Allah. Syirik akbar tidak diampuni dosanya oleh Allah. Ya. Tidak akan diampuni dosanya. Kemudian dan akan mengampuni dosa selain itu. Tadi sudah kita sebutkan, ma menunjukkan kepada apa? Umuman. Selain itu, apa saja bagi siapa yang dikehendakinya. Makanya para ulama sering mengatakan, dosa selain syirik tahtal masyiah. Ingat ini kata-katanya, tahtal masyiah. Artinya di bawah apa? Kehendak. Mana di bawah kehendak? Ini ayatnya yang menunjukkan. Dosa apa saja selain syirik di bawah kehendak. Di bawah kehendak maksudnya apa? Seterah Allah. Seterah, terserah. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki, diampuni. Jika Allah menghendaki, disiksa dulu. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Istilahnya apa? Tahtal. Ingat ini baik-baik. Istilahnya apa? Tahtal masyiah. Apa namanya? Tahtal masyiah. Di bawah kehendak. Maksudnya di bawah kehendak Allah. Bukan berarti langsung diampuni, enak aja ya. Enggak. Ya, enggak. Tapi tahtal masyiah. Bahasanya begitu. Apa? Tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah. Jika Allah mengampuni, menghendaki untuk mengampuni, diampuni. Jika Allah menghendaki untuk disiksa, disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini lihat. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mensyirikkannya. Apakah ini ayat masuk syirik akbar jelas? Nah, apakah ini masuk syirik asghar? Ya. Atau tidak? Atau syirik asghar malah masuk sini? Berarti syirik asghar apa? Tahtal? Tahtal masyiah. Mana kira-kira? Apakah dia tidak diampuni kalau ada orang mati di atasnya dan belum bertobat atasnya? Meskipun dia syirik asghar atau syirik akbar. Berarti tidak diampuni oleh Allah. Karena para ulama mengatakan ini umum. An yushraka bihi. An yushraka bihi maksudnya di sini adalah an dan fi'il. Kalau dalam bahasa Arab apabila ada an dan fi'il menunjukkan kepada masdar. Syirkuhu, sesungguhnya Allah tidak mengampuni syiriknya seseorang. Apabila ada an dan fi'il. Ya. Maka di sini menunjukkan kepada kepada predikat. Kalau kita terjemahkan, sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan seseorang. Kesyirikan seseorang umum. Syirik, bisa syirik akbar, bisa syirik. Ini pendapat yang pertama. Berarti bahwa syirik asghar termasuk tidak diampuni jika mati di atasnya. Ya, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, syirik asghar apa tadi istilahnya? Hah? Tahtal masyiah. Tahtal masyiah. Ya. Kalau seandainya kita katakan tahtal masyiah berarti dia sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Kalau seandainya kita katakan syirik asghar termasuk syirik yang tidak diampuni jika orang mati di atasnya, lalu apa bedanya syirik asghar dengan syirik akbar? Nah, makanya penulis menjelaskan bedanya adalah kalau syirik akbar apa? Kekal di neraka. Kalau syirik asghar apa tadi? Tahtal masyiah. Meskipun dia dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Paham? Kira-kira ngambil pendapat mana? ulama aja berbeda pendapat, ya. Maka jawabannya Allahu a'lam. Syekh kita, Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengambil pendapat yang pertama bahwa syirik asghar tidak diampuni oleh Allah jika orang mati di atasnya dan belum bertobat atasnya. Karena lafadznya umum, an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Umum lafadznya. Tidak ditafsil di sini oleh Allah. Tidak dirinci oleh Allah. Apakah dosa syirik asghar atau syirik akbar? Tidak dirinci oleh Allah. Tetapi beliau mengatakan tentunya ada bedanya. Bahwasanya bedanya adalah kalau pelaku syirik akbar maka tidak diampuni dosanya sama sekali. Kalau pelaku dan dia kekal abadi di dalam neraka. Kalau pelaku syirik asghar maka tidak diampuni dosanya tetapi dia masih ada kesempatan ya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu khilaf di antara ulama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian penulis mengatakan fa hadhihi ba'dul furuqi baina syirkil akbar wa syirkil asghar wa kulluha khatiratun la haula wala quwwata illa billah. Inilah beberapa perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Semuanya berbahaya, khatirah, bahaya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati para ikhwah, baik syirik akbar atau syirik asghar yang sudah kita pelajari dalam-dalam, mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wala yuqal hadza syirkun asghar fa yatasahalul insanu fihi. Maka tidak boleh dikatakan ini hanya syirik asghar sehingga manusia menyepelekannya, tidak boleh. Wa li hadza yaqulu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya an ahlifa bighairihi sadiqan li anna sayyi'atal kadzibi akhaffu min sayyi'ati syirik. Artinya karena itulah Abdullah bin Mas'ud berkata, ini perhatikan ini perkataan ini penuh dengan kecerdasan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersumpah dusta atas nama Allah. Jadi dia bersumpah, demi Allah saya tidak mencuri padahal dia mencuri. Ini berarti sumpahnya benar tapi atas dusta, betul? Dusta. Bersumpah dusta atas nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur atas nama selain Allah. Demi Rasulullah, saya tidak mencuri. Beneran dia tidak mencuri, tapi dia sudah bersumpah dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ini para ikhwah? Kenapa? Karena keburukan dusta lebih ringan daripada keburukan syirik. Dari mana? Kalau dia bersumpah dusta tapi memakai nama Allah, berarti dosanya cuma dosa apa? Dusta. Bukan cuma itu ya. Dosa besar. Tapi kalau seandainya dia jujur, tapi bersumpah dengan nama selain Allah, dosanya apa dosa? Syirik. Meskipun jujur. Nah ini para ikhwan. Jadi jangan bermudah-mudah tentang syirik asghar. Ya, syirik asghar. Terutama di zaman sekarang, fasilitas untuk melakukan riya sangat mudah. Ya, dengan media sosial sangat mudah seseorang berfasilitas untuk melakukan riya. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Pada pekan depan hati-hati diharapkan hadir, jangan absen. Karena pekan depan Syekh pensyarah Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan hafizahullah menyebutkan syubhat, perkara-perkara yang samar-samar yang harus dijawab dan sering disebutkan oleh kaum muslimin. Di antaranya bahwa pergi ke kuburan orang wali Allah atau yang dianggap sebagai wali Allah kemudian beribadah di sana, bahkan mungkin meminta kepada orang yang dikubur tersebut adalah bukan sebagai bentuk kesyirikan tetapi dia adalah tawassul kepada orang-orang saleh. Nah, ini nanti kita akan bantah secara ilmiah. Wallahu a'lam. Di dalam surat Al-An'am ayat 121 disebutkan haramnya sembelihan orang musyrik. Bagaimana cara menggabung dengan dalil yang menyebutkan sembelihan orang Yahudi dan Nasrani halal dimakan, padahal mereka juga mensyirikkan Allah? Bagus pertanyaannya. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 5. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Wal muhsanatu minan nisa wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Yang artinya mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dihalalkan untuk mereka, yaitu berupa makanan. Katakan bahwasanya yang dihalalkan untuk kalian adalah makanan yang baik-baik, yang halal-halal, dan sembelihan ahli kitab. Dan sembelihan kalian halal untuk mereka, sembelihan mereka halal untuk kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa, perhatikan nih, ayat ini menunjukkan bahwa sembelihan ahlul kitab halal. Baik, ahlul kitab itu siapa? Ahlul kitab itu yang diberikan kitab, yaitu kaum Yahudi diberikan kitab Taurat, kaum Nasrani diberikan kitab Injil. Itulah yang dimaksud dengan ahlul kitab. Taib Ustaz, bukankah ahlul kitab di zaman dahulu beda dengan ahlul kitab di zaman sekarang? Maka jawabannya iya, berbeda. Tetapi perhatikan, ayat ini turun, kehalalan sembelihan ahlul kitab ini turun ketika Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang ahlul kitab, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengucapkan sesungguhnya Allah adalah Isa putra Maryam. Ayat itu turun ketika ayat ini juga turun. Paham enggak maksud saya? Ayat kebolehan memakan sembelihan ahlul kitab turun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan ketika itu pula orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Allah mengatakan, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa." Telah kafir orang-orang yang mengucapkan trinitas. Telah kafir orang-orang yang mengucapkan Allah adalah Isa putra Maryam. Bukankah ini Allah tujukan kepada siapa? Ahlul kitab, kaum Yahudi Nasrani. Berarti mereka pun mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ahlul kitab yang dihalalkan sembelihannya itulah orang Yahudi dan Nasrani yang dari dulu mereka memang musyrik. Paham? Paham ya para ikhwah? Yang dihalalkan sembelihan ahlul kitab yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, merekalah Yahudi dan Nasrani yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayatnya sama turun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib Ustaz. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, sekarang bisakah kita menjamin Ustaz mereka menyembelih dengan cara Islam? Itu bukan urusan kita. Yang penting asal hukum sembelihan ahlul kitab halal. Kecuali kalau kita melihat dengan kasat mata, jelas ada buktinya bahwasanya mereka menyembelih dengan cara selain penyembelihan yang syar'i, seperti menyembelih dengan disetrum, menyembelih dimasukkan ke dalam ke dalam tempat penggilingan, langsung disembelih, langsung mati gitu tanpa disembelih. Maka ini berarti haram hukumnya. Haramnya bukan karena mereka musyrik, tetapi haramnya karena menyembelih dengan cara selain Islam. Paham? Atau kalau kita tahu bahwasanya mereka menyembelih dengan nama selain nama Allah Subhanahu wa taala, demi Yesus, dan kita tahu itu. Kalau kita tidak tahu, maka asal hukumnya apa? Halal. Paham ya para ikhwah? Jadi saya ingin menekankan, ahlul kitab yang dimaksud pada surat Al-Ma'idah, dialah ahlul kitab yang dimaksud oleh Allah dalam surat Ali Imran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengucapkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu dalam tiga, tiga dalam satu trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengucapkan sesungguhnya Allah adalah Isa putra Maryam. Itu ayat ditujukan oleh Allah kepada siapa? Ahlul Kitab. Turunnya pada zaman apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ahlul Kitab yang dibolehkan sembelihannya, dialah juga Ahlul Kitab yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Berarti mereka juga orang-orang musyrik. Orang-orang apa? Musyrik. Jadi hilangkan dalam pikiran antum, Ahlul Kitab yang dibolehkan sembelihannya itu adalah Ahlul Kitab yang muwahhid, bukan. Ya, bukan. Ahlul Kitab yang memang mereka mensyirikkan Allah Subhanahu. Nah, kita ke pertanyaan ini sekarang. Ustaz, tadi dikatakan orang musyrik haram sembelihannya untuk dimakan. Paham sampai sini? Orang musyrik haram sembelihannya untuk dimakan. Baik. Sekarang bukankah Yahudi Nasrani juga orang musyrik? Betul tidak? Betul. Meskipun mereka juga mendapatkan titel sebagai apa? Ahlul Kitab, tapi mereka juga musyrik. Kenapa sembelihannya halal? Paham pertanyaannya? Maka jawabannya adalah karena mereka mendapatkan karena kita mendapatkan nas khusus. Dalil khusus bahwasannya sembelihan Ahlul Kitab halal. Meskipun mereka musyrik. Beda dengan musyrikun lainnya. Hindu, Buddha, Konghucu. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada nas. Ya, tidak ada nas dari Al-Quran bahwasanya sembelihan mereka apa? Halal. Paham? Nah, ini kalau mereka menyembelih dengan cara Islam. Yaitu dengan cara menyembelih. Adapun dengan disetrum, dimasukkan ke dalam air panas, kemudian dimasukkan langsung ke dalam mesin penggilingan. Maka ini, kalau kita tahu nyata, maka haram kita memakan sembelihannya bukan karena di ahlul kitabnya, tetapi karena cara penyembelihannya. Paham ini para ikhwah? Allahu a'lam. Apa dalil yang kita bawakan kepada seseorang yang meminta-minta berdoa kepada selain Allah agar saya bisa membantah orang tersebut dengan dalil? Maka jawabannya, luluskan dulu niatnya. Jangan membantah, tetapi berdakwah. Mengajak kepada agama Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Jadi niatnya jangan hendak berkelahi dulu. Pokoknya ini harus kalah kada boleh berpandir sedikit pun. Enggak benar. Ya. Niatannya berdakwah ngajak orang untuk menyembah kepada selain menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Maka jawabannya adalah sebutkan dalil dari surah Al-Baqarah ayat 21. Ayat pertama di dalam Al-Qur'an dari mulai Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, ayat pertama dalam Al-Qur'an yang berbentuk perintah, tidak ada perintah sebelum itu. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumulladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, Allah, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Itu dalilnya Al-Baqarah ayat 21. Inti dalilnya mana? U'budu rabbakum. Sisi pendalilannya bagaimana? Sisi pendalilannya adalah dalam ayat ini kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang Maha Pencipta. Adapun selain Allah tidak mencipta. Sapi tidak mencipta. Yesus tidak mencipta. Patung tidak mencipta, salib tidak mencipta, wali tidak mencipta, bahkan sudah matinya tidak mencipta. Ya, tidak mencipta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka yang berhak disembah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu lihadhihi al-asya' huwa al-mustahiqu lil-ibadah. Yang Maha Pencipta untuk alam semesta ini, dialah yang paling berhak untuk disembah. Dan ini pentingnya belajar ilmu tauhid. Sering sekali Allah menggandengkan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Lihat ayat tadi, Al-Baqarah ayat 21. Dan antum lihat ayat-ayat yang lain. Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya semata, dan saat itu Allah menjelaskan tentang kekuasaannya. Berarti yang paling pantas untuk diibadahi semata hanya Allah yang paling berkuasa. Selain Allah tidak pantas untuk disembah. Kenapa? Karena tidak berkuasa, tidak mencipta, tidak mengatur. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaq. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Lihat di situ ada gandengan. Ibadah dengan ciptaan. Tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Itu yang disebut oleh para ulama. Tauhidul uluhiyah mutadamminun li tauhidir rububiyah. Yang artinya, siapa yang beribadah kepada Allah semata, maka pada saat itu secara tidak langsung dia meyakini bahwa hanya Allah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Kebalikannya, tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Siapa yang meyakini Allah maha pencipta, pengatur, berkuasa, semata, tiada sekutu bagi Allah, maka lazim baginya konsekuensi atasnya untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Kenapa kita tidak meminta kepada selain Allah? Kenapa kita tidak meminta kepada wali yang sudah mati? Karena hanya Allah yang maha pencipta. Kenapa kita tidak meminta kepada patung, salib, sapi? Sapinya sudah mati lagi. Nah. Dan subhanallah, kesyirikan itu apa ya? Al-jununu funun kata orang. Artinya kegilaan itu seni. Iya, subhanallah. Dan kesyirikan itu gila. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lah." Tidak ada orang yang lebih gila dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mengabulkan doanya. Al-jununu funun. Kegilaan itu seni. Dan kesyirikan termasuk kegilaan. Makanya orang-orang melakukan kesyirikan itu banyak seninya. Contohnya, ada orang membuat patung kelamin laki-laki. Itu disembah. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena tadi al-jununu funun. Kegilaan itu seni. Mereka menganggap bahwasanya ini kelamin laki-laki adalah simbol keperkasaan. Maka siapa yang ingin perkasa, sembahlah simbol keperkasaan. Al-jununu funun. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan bersyukurlah kepada Allah siapa yang di atas tauhid. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan orang yang pernah melakukan syirik akbar kemudian dia bertobat dengan bersungguh-sungguh, apakah dosanya tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal? Maka jawabannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahim." Setelah Allah menyebutkan sifat-sifat hamba Allah Ar-Rahman, sifat hamba Allah Ar-Rahman, maka Allah mengatakan salah satu sifat hamba Allah adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaqtuluna nafsal allati harrama Allah illa bil haqq. Yang tidak membunuh seseorang tanpa kebenaran. Wa la yaznun, dan tidak berzina. Kemudian Allah di ayat yang selanjutnya, kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, maka mereka lah dosa-dosa mereka diganti dengan pahala. Maka orang yang bertobat, sebenar-benar tobat, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, dan pelampauan batas yang paling jauh adalah kelakuan kesyirikan. Maka Allah mengatakan, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni, lihat ya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya, bukan satu dosa. Dzunuba jami'an. Sesudah menyebutkan banyak kemudian penekanan lagi seluruhnya. Kurang apa lagi Allah SWT. Ya. Jadi kita ini berhadapan dengan zat Allah yang maha pengampun. Yang inna rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku mendahului dari kemurkaanku. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak sadar melakukan dosa riya atau sum'ah yang mana itu menghapuskan amal. Enggak mungkin enggak sadar ini. Ya. Kenapa? Karena riya itu amalan hati, pasti dia sadar. Mungkin bahasanya lebih baik, terkadang kita melakukan, enggak usah pakai tidak sadar tidak sadar lah. Sadar itu. Ya riya itu sadar. Kenapa enggak sadar? Dia itu sadar. Apabila kita melakukannya secara tidak sadar atau tidak sengaja, atau bahkan sengaja, sengajalah sengaja sudah. Apakah dengan tobat pahala amalan kita akan kembali atau pahala orang yang syirik asghar walaupun telah bertobat akan terhapus selamanya? Maka jawabannya, yang terhapus, terhapus. Yang berlalu, biarlah berlalu. Ya. Pelaku syirik asghar, terhapus pahalanya. Cuma jika dia bertobat, maka pahala taubatnya lebih besar daripada pahala yang terhapus. Paham? Wallahu a'lam. Jadi sadar ya, sadar. Minggu lalu saya bertanya tentang perkataan yang mengandung syirik asghar, yakni kalau bukan karena engkau. Dan Ustadz sudah menjelaskan tentang bagaimana ucapan yang benar ketika kita ditolong oleh manusia. Tetapi bagaimana dengan perkataan kalau bukan karena Rasulullah SAW, kita tidak akan tahu syariat? Apakah bermakna sama walaupun kita tahu bahwa Rasulullah SAW merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawabannya begini. Kalau seandainya maksudnya adalah kalau bukan karena Rasulullah SAW kita tidak tahu syariat, itu maksudnya untuk menjelaskan sebuah hakikat, maka memang hakikatnya seperti itu. Ya. Bukan berarti di sini kita minta menyamakan Allah dengan Rasulullah, menyamakan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Kesyirikan terjadi apabila seseorang menyamakan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika orang berkata seperti ini, maka dia tidak sedang menyamakan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menceritakan hakikat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang mengajarkan semuanya. Kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkannya setelah diutus oleh Allah, maka kita tidak akan tahu agama Islam. Tidak ada jenis kesyirikan di dalam perkataan ini. Terjadi jenis kesyirikan apabila seseorang mengatakan begini, sesungguhnya ya, ayo seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayya bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadis ini ya. Ayo kita minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW pada saat itu? La innama yustaghatsu billahi wahdah. Tidak boleh beristighatsah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat hati-hati ini. Bayangkan beristighatsah kepada Rasul paling termulia, manusia paling termulia, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, tidak boleh. Ya, karena di dalamnya terjadi penyamaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena istighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, iz tastaghitsuna rabbakum, ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kalian. Menunjukkan bahwasanya beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila beristighatsah kepada Rasulullah, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi, para rasul, pemimpin manusia, Sayyidul Muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, tidak boleh bagaimana beristighatsah kepada orang-orang di bawah Rasulullah SAW, bahkan jauh di bawah Rasulullah SAW. ya, tidak diperbolehkan minta kepada seseorang yang sudah mati. Kepada Rasulullah SAW beristighatsah saja tidak diperbolehkan. Itu di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Kenapa? Karena terjadi penyamaan. Istighatsah min anwa'il ibadah. Istighatsah termasuk daripada jenis, salah satu jenis ibadah. Ibadah hanya milik Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid adalah milik Allah saja. Apa maksud masjid di sini? Ada tiga tafsiran disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, masjid adalah tempat ibadah. Maka seluruh ibadah apapun hanya milik Allah. Yang kedua, a'dha'us sujud. Yaitu seluruh ibadah, di antaranya ibadah yang paling agung adalah sujud. Maka itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, al-ardh. Masjid di sini maksudnya adalah bumi. Yang mana orang beribadah di atas bumi, apapun boleh. Selama itu bukan tempat najis. Maka seluruh ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa sih susahnya? Tinggalkan selain Allah, beribadah hanya kepada Allah. Lihat, ajakan seperti ini dituduh macam-macam. Wahabi, Khawarij. Aneh. Saya heran, sampai saat ini saya heran. Orang mengajak hanya beribadah kepada Allah. Meninggalkan sesembahan selain Allah. Dan itu memang yang pantas. Dituduh macam-macam. Kan heran. Maka saya katakan bersihkan. Bersihkan hati. Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mengatakan seperti ini, tidak kita menghinakan para ulama, wali-wali saleh yang sudah meninggal. Kita hanya ingin beribadah. Ayo ibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tinggalkan sembahan selain Allah. Tidak perlu kita perantara. Tidak perlu kita orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah tidak perlu itu. Allah ingin kita langsung beribadah kepadanya. Dan dalilnya banyak. Allah berfirman, qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman kepada aku. Berdoalah kalian kepada aku. Kalian di situ umum. Siapapun dia. Nah ini para ikhwan. Apabila bersumpah dengan lafaz demi cintaku padamu, apakah ini juga kesyirikan? Tasarah pian. Maka jawabannya para ikhwan, kalau seandainya itu adalah demi maksudnya sumpah, maka tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau seandainya itu sumpah dengan nama selain Allah, maka termasuk kesyirikan. Man halafa falyahlib billah wa man halafa bighairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Maka jawabannya adalah tergantung. Ketika dia melakukan demi cintaku di sini maksudnya apa? Kalau seandainya dia bersumpah dengan nama selain Allah, maka cintanya untuk selain Allah, jadi kepadamu di sini kepada siapa? Kepada Allah atau bukan? Kalau seandainya dia bersumpah dengan kecintaannya kepada Allah, maka ada boleh melakukan seperti itu. Tapi kalau seandainya bersumpah dengan kecintaan kepada selain Allah, maka tidak dibenarkan. Itu termasuk kesyirikan. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nyaman mana? Sholat dulu atau apa? Hah? Baik. Ini masa percobaan. Pertemuan, dua pertemuan, tiga pertemuan, kita lihat nanti. Ya. Dan ini juga bisa menjadi solusi bagi kawan-kawan yang hanya bisa hadir setelah sholat isya, mungkin bisa datang juga. Tapi jangan bulikan habis sholat isya, Pian. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.